إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله. Kembali kita lanjutkan kajian kita membaca syarah daripada kitab Fadlul Islam. Dan masih dalam penjelasan daripada Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh Hafizahullah Ta'ala terkait dengan ucapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah khair min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Bahwasannya iqtisad, sederhana, bersahaja, yakni biasa-biasa saja di dalam menjalankan sunnah, di dalam menjalankan Islam yang sahih, itu lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh. Tetapi menyelisih jalan dan menyelisih sunnah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala berlipat ganda bagi siapa saja yang berjalan di atas sabil dan di atas sunnah, di dalam i'tiqadnya dan di dalam amalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amalan-amalan walaupun sedikit, akan tetapi dijalankan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah cintai amalan tersebut dan Allah cintai pula pelaku-pelakunya. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi amalannya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Adapun jika amalan-amalan tersebut tidak di atas sunnah, maka amalan-amalan tersebut di dalam syariat disebut sebagai muhdatsat ataupun bid'ah. Maka pelakunya bukan mendapatkan pahala, akan tetapi justru mendapatkan dosa-dosa dan dia terhitung sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, mengikuti selain daripada jalannya orang-orang yang beriman, mengikuti selain dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka sebesar apapun dan sesungguh-sungguh apapun, sesemangat apapun dan sebesar apapun materi yang mereka keluarkan untuk acara-acara tersebut, maka itu semua adalah wabal dan mahlakah, kebinasaan. Tidak di atas sabil dan tidak di atas sunnah, itu adalah kebinasaan. Maka di sini tentunya di dalam amalan kita butuh kepada ilmu pada setiap amalan di dalam Islam. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Yang pertama, untuk seseorang beramal, dia harus tahu bahwasanya ini amalan ini dikerjakan ala sabil wa sunnah. Dikerjakan di atas sabil, di atas sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik amalan tersebut adalah amalan-amalan hati, amalan qulub, ataupun amalan-amalan jawarih, ataupun amalan-amalan lisan. Semuanya wajib ditopang dan disandarkan kepada ilmu. Sumber daripada berbagai macam kesesatan-kesesatan adalah disebabkan banyaknya orang-orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Itu adalah sumber daripada kesesatan-kesesatan. Dan banyaknya orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, bukan orang-orang yang memiliki ahliyah, kepantasan untuk berfatwa, berbicara dalam masalah agama. dan dia ditokohkan. Disebabkan karena apa? Apakah karena tidak ada ulama? Itu mungkin juga satu sisi. Tetapi sisi yang lain, karena hak-hak ulama telah ditelantarkan. Umat tidak lagi mengenal siapa ulama mereka. Maka apa yang terjadi? Manusia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka sebagai orang-orang yang dari kalangan orang-orang yang tidak faham terhadap agama. Hanya memiliki kedudukan, memiliki martabat, ketokohan. Dipandang dari pangkat dan jabatan secara duniawiah. Atau gelar-gelar. Gelar-gelar yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Tetapi disuruh berbicara tentang masalah agama. Walaupun gelar-gelar yang ada sangkut pautnya dengan agama, dia dapatkan bukan dari jalan talaqqi yang sahih. Belajar kepada orientalis. Mendapatkan gelar tentang keagamaan. Tetapi di universitas-universitas liberal. Kira-kira melahirkan manusia-manusia seperti apa. Mereka-mereka ini yang kemudian berbicara. Maka jadilah mereka sesat dan menyesatkan. Wallahul musta'an. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Shalih Thayyib, Syekh Shalih Al-Syekh, hafizahullah ta'ala, wa muradul imam al-muslih, ini maksudnya al-muallif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bi radi hadzal athar, wa ikhtiyarihi lahu fi hadzal bab, anna al-islam as-sahih, wa huwa as-sabil fi sunnah, والتزام بما كان عليه السلف الصالح والإسلام الذي هو في القرآن والسنة وكان عليه الصحابة أن بالتزام بذلك يبارك الله جل وعلا لصاحبه. Dan maksud daripada penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan membawakan athar ini, yakni athar Ubay bin Ka'ab, iqtisad fi sabil wa sunnah khair min ijtihad fi khilaf sabil wa sunnah, dan pemilihan athar ini dimasukkan dalam bab ini, bab fadlul islam, annal islam as-sahih, bahwasanya Islam yang benar itu, yakni Islam yang di atas sabil dan di atas sunnah dan berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya salaful ummah, Islam yang itu merupakan Al-Qur'an dan sunnah yang berada di atasnya para sahabat. Bahwasannya siapa saja yang berpegang teguh dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi. Ibarikullah jalla wa ala lisahibi. Bagi para pelakunya. Fil amal. Apa yang diberkahi? Pada amalannya. Wa in kana qalilan, walaupun amalannya sedikit. Wa yudha'ifu lahul amal wa in kana qalilan, dan Allah akan melipat gandakan baginya amalan walaupun sedikit amalan tersebut. Maka itu jauh dan jauh lebih besar, lebih baik dibandingkan amalan-amalan yang banyak tetapi justru mendapatkan petaka, bukan mendapatkan pahala. Mending kalau kemudian dibalasi sesuai dengan amalannya, dalam artian dianggap baik kemudian diberi pahala yang baik. Tidak. Karena kebaikan bukan berdasarkan anggapan. Kebaikan itu berdasarkan pandangan syariat. Bihadza yudha'ifullah jalla wa ala alhasanah lil muslim bi asri adhafiha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Dengan ini, yakni dengan seseorang berada di jalan sunnah di atas al-islamus sahih i'tiqadan wa amalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi setiap muslim kebaikan yang dia amalkan bi asri adhafiha, 10 kali lipatnya, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Maksudnya bagaimana? Ya ini masing-masing orang berbeda-beda tadhifnya, pelipat gandaan amalannya. Ada orang yang dilipat gandakan 10 kali lipat dan itu yang paling rendahnya. Tidak ada yang lebih rendah daripada itu. Minimalnya kalau diterima amalan tersebut dari seseorang, maka minimalnya adalah 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Maksudnya bagaimana? Yakni ila 20 du'fan ila 30 du'fan ila 100 du'fin ila 200 ila 700 du'f aidan ila adhafin katira. Yani maksudnya adalah ada yang mendapatkan 20 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat, 200 kali lipat, 700 kali lipat, berbeda-beda. Ala hasab al-iman, sesuai dengan keimanan masing-masing. Kuatul iman wa dha'ful iman, ini mempengaruhi daripada besar kecilnya pelipatan. Alal ikhlas, ini juga pengaruh yang sangat besar. Tafawud fil ikhlas, perbedaan antara satu dengan yang lain di dalam keikhlasan, ini akan mempengaruhi daripada besar kecilnya pelipatan daripada amalan. Dan 700 itu bukan batasan maksimal. Sebagaimana sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa 700 itu maksimalnya. Dan ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih ila at'afin katir, sampai lipatan-lipatan yang banyak. Dan ini ditopang dengan ayat di dalam Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dicukupkan pahalanya dengan tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan maksudnya apa? Tidak dilipatkan dengan lipat-lipat gandaan tertentu, tetapi tanpa putus, terus menerus tanpa perhitungan. Walal ulama, berkata para ulama, ikhtilaf at-tad'if bil amal, ikhtilafi shawab bil amal, perbedaan-perbedaan pelipat gandaan dalam amalan itu disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan benarnya amalan seseorang. Wa yaqin sahibih, dan disesuaikan dengan kekuatan keyakinan pelakunya. Wa aqidati, dan akidahnya. Yani semakin orang tersebut shawab, aswab, lebih benar dalam amalannya dan lebih yakin dalam pelaksanaannya dan lebih kokoh akidahnya, fa innahu kullama kana adba dhahiran wa batinan kullama kana tad'if akthar. Maka setiap kali lebih mengikuti apa? Ala sabil wa sunnah. Lebih mengikuti jalan dan di atas sunnah, baik secara zahir maupun batin. Maka setiap kali keadaannya demikian, tad'ifnya pun akan berlipat ganda. Jadi yang mempengaruhi daripada perbedaan tad'if tadi dari 10 sampai 700 bahkan sampai lebih daripada itu adalah sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan amalannya, apakah sesuai betul dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan. Hatinya, keikhlasannya dan praktek amalannya dan keyakinan di dalam hatinya. Hadirnya hati di dalam pelaksanaan amalan tersebut. Menghadirkan hati itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang mudah. Kalau bisa betul-betul sesuai persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik secara zahir praktek amaliyahnya maupun secara batin keadaan hatinya, keimanannya, tentunya tidak ada yang sampai kepada derajat ini sama persis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Keimanan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa menyamainya. Semakin dia mendekati, maka semakin pula dia akan sempurna dan pelipat gandanya semakin besar. Maka orang-orang yang paling berbahagia dengan perkara ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang paling mendekati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan saddidu wa qaribu. Yang pertama kali diperintahkan adalah saddidu. Sadat itu yakni di atas istiqomah, menjalankan sesuai persis dengan apa yang diperintahkan. Ini adalah makom yang tertinggi. Dan kalau tidak mampu wa qaribu, maka mendekati daripada as-sadat, muqarabah di dalam amalan. Baik. Fala yastawi man iqtasada fi sunnatin ma'a man khalaf wa ata bi ibadatin katsirah wa jihadin 'adzim lakinnahu 'ala ghairi sabilin wa sunnah. Maka tidaklah sama orang yang bersahaja di dalam menjalankan sunnah, orang yang santai saja dia ya dalam menjalankan sunnah, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu bersemangat sekali, tidak, Santai saja dia menjalankan sesuatu yang dia jalankan sedikit, tetapi setiap kali dia jalankan dia tahu ilmunya. Dia tahu ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia tahu bagaimana pelaksanaannya. Nah, ini berbeda ya, dengan orang yang dia menjalankan amalan dengan serampangan. Tidak di atas sadil, tidak di atas sunnah. Walaupun dia menjalankan ibadat kathirah, ibadah-ibadah yang banyak, jihadun azim, jihad yang besar, usaha yang luar biasa, ya, dia curahkan seluruh daripada tenaganya, fikirannya, hartanya untuk sesuatu tersebut. Dia anggap itu adalah perkara yang besar, amalan yang besar. Ternyata tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Mungkin dia mengeluarkan ratusan juta untuk acaranya tersebut. Dia harapkan dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata di akhirat tidak ada nilainya sama sekali. Masih kalah besar daripada seorang yang sedang memotong kuku. Cetek, cetek, cetek. Itu kira-kira ada tenaga, kira-kira butuh biaya potong kuku. Bismillah motong kuku di hari Jumat karena sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jauh lebih besar nilainya daripada yang tadi jutaan, ratusan juta yang tidak ada nilainya. Lianna sabil wa sunnah biha yudha'ifu Allah jalla wa ala ujural a'mal ila sab' mi'ati dhifin ila at'afin katsirah. Karena as-sabil wa sunnah, dengan itu Allah akan melipat gandakan pahala daripada amalan-amalan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Farubbama tara hadha wa hadha. Hadza ya'mal 'amalan qalilan wa dzaaka ya'mal 'amalan katsiran. Walakin man 'amila al-'amala al-qalil a'dham 'indallahi jalla wa 'ala mimman 'amila al-'amala al-katsir. Terkadang engkau melihat dan menyaksikan ini dan ini, yakni orang yang di atas sunnah dan orang yang tidak di atas sunnah. Yang ini, orang yang di atas sunnah tadi beramal dengan amalan-amalan yang sederhana, sedikit. Sedangkan yang itu luar biasa. Menghabiskan hartanya, pikirannya, tenaganya untuk jihad konstitusi. Apa jihad konstitusi? Jihad di parlemen. Wah, itu kan besar ya, pikiran, tenaga semua dihabiskan ke sana ya, harta ya, lung rawel karena sangat besar. Tetapi sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah SAW kemudian ikut dalam Darun Nadwa, parlemennya Quraisy pada saat itu, untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan apa yang beliau bawa untuk nanti kalau jadi pemimpin kemudian diterapkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan. Pernah seperti itu. Bahkan beliau ditawari kalau mau, iya kan? Ditawari. Apa maumu ya Muhammad? Kamu ingin kekuasaan, kami akan angkat kamu jadi raja. Kamu ingin harta, kami akan kumpulkan harta-harta Quraisy untuk kamu. Ingin kedudukan, ingin wanita, ingin apa? Ditawarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan seperti itu memperjuangkan Islam. Islam diperjuangkan ada garisnya, ada manhajnya, ada tariqahnya, ada jalannya. Bukan dengan cara-cara seperti itu. Jihad konstitusi, jihad bid'ah. Tidak ada contohnya dalam agama. Maka berapapun yang mereka keluarkan itu menjadi penyesalan dalam kehidupan akhiratnya. Allahu yahdina wa iyyahum. Maka terkadang kau lihat ini dan itu. Yang ini beramal dengan amalan-amalan sederhana dan yang itu beramal dengan amalan-amalan besar. Walakin man amilal amalal qalil a'zam 'indallah jalla wa ala mimman amilal amalal katsir. Tetapi orang yang beramal dengan amalan-amalan sedikit ini jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang beramal dengan amalan-amalan yang banyak tadi. Yang sedikit tadi lebih besar pahalanya ya, dan lebih banyak dibandingkan amalan-amalan yang banyak tadi. Lianna dzaka sahabahu ikhlas wa yaqin wa sunnah wa husnul qasd wa raghab wa rahb ila akhir ma yudha'ifullah jalla wa ala bihil ujur. Karena yang itu tadi yang amalannya sedikit tadi, ya, amalannya hanya sederhana tadi itu, ya, paling dalam setiap hari, ya, kadang dia puasa, puasa Senin Kamis, kadang juga tidak. Kadang puasa dalam satu bulan 3 hari, kadang juga tidak sama sekali satu bulan penuh tanpa puasa. Dia paling hari Jumat baca surat Al-Kahfi, ya. Masuk masjid, sholat 2 rakaat, ringan-ringan saja. Malam, ngelempus, tidur pulas. Ngelempus tahu yang ngelempus? Tidur pulas. Ngelipus. Ngelipus kalau di sini ya. Asal jangan lupus saja. Baik, di situ tidur, bangun paling sudah mendekati subuh. Nah, sholat 1 rakaat atau 3 rakaat, alhamdulillah. Mudah, ringan. Dibandingkan dengan orang yang menghabiskan tadi itu. Sudah waktunya habis, semuanya habis. Mengajak ke sana kemari manusia untuk berjihad dengan jihad yang besar tadi. Jihadun azim. Tetapi tidak ada nilainya sama sekali. Maka antum ala khair. Subahan wa masaan. Dengan apa yang antum kerjakan. Walaupun hanya sepele-sepele tadi itu. Ya. Amalan-amalan yang kecil tadi. Itu dengan itu. Jika antum melakukannya dengan penuh keikhlasan. Tahu kalau ini dicontohkan. Dicontoh apa? Diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas yakin, di atas sunnah, niatan yang baik, harapan dan cemas terhadap amalan tersebut apakah diterima ataukah tidak, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan amalan-amalan tersebut, jauh lebih baik daripada amalan-amalan besar yang tidak ditumpang daripada ilmu. Maka ini pentingnya sekali lagi thalabul ilm, ya. Pentingnya thalabul ilm. Sangat merugi orang-orang yang menjauhi daripada majelis-majelis ilmu. Rugi. Kita harus senantiasa, ya, sebagaimana badan kita itu butuh nutrisi, ya, makanan-makanan, minuman-minuman yang bervitamin. Demikian pula hati kita, jiwa kita butuh kepada nutrisi. Dan nutrisinya juga tidak boleh main-main. Nah ini. Nutrisi-nutrisi jiwa kita, ya, ini kajian-kajian ilmiah yang dilaksanakan oleh Ahlussunnah. Jangan senang puasa terhadap perkara ini. Ya, puasa untuk memberikan nutrisi pada jiwa. Diajak ta'lim, ayo ta'lim ini hari Ahad. Wah, saya sedang puasa. Puasa ta'lim, tidak mau datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah merasa jiwanya sehat. Kenapa? Karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula katanya. Ini prinsipnya orang Yunani yang seperti ini. Apa bahasanya, ada yang ingat pelajaran waktu dulu? Haiwa itu Bu Yasmin. Mencana on corporisani apa apa begitu, almuhim. Itu bahasa Yunani itu. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat bagaimana kalau tidak pernah taklim? Ya. Baik. Waqad su'ila Abu Bakar ibn Ayyash Syu'bah al-Qari al-Ma'ruf an Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, dan telah ditanya Abu Bakar ibn Ayyash yang lebih dikenal dengan sebutan Syu'bah, bukan Syu'bah Abu Bistam ya. Lain ini. Al-Qari al-Ma'ruf. Salah satu qari yang ma'ruf. Tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang menyebabkan beliau kemudian lebih diunggulkan dari sahabat-sahabat yang lain? Walikullihim fadlun ala wa walikullihim qadrun ala wa fadailu lakinna As-Siddiqu minhum afdalu, kata Syekhul Islam dalam lamiahnya. Masing-masing sahabat itu memiliki kadar kedudukan dan keutamaan yang besar, tetapi As-Siddiq di kalangan mereka itu adalah al-afdal, yang paling utama. Kenapa kok bisa yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar bin Ayyash menyatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathratis salatin wala siyam, walakin bi syai' waqara fi qalbi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq itu melampaui mereka, mendahului mereka, berada di depan mereka, menjadi yang terbaiknya di kalangan para sahabat, disebabkan karena banyaknya sholat Abu Bakar, banyaknya puasa Abu Bakar As-Siddiq. Bukan karena sholat, bukan karena puasa. Walakin bi syai' waqara fi qalbi, akan tetapi dengan sesuatu yang terdapat di dalam hatinya. Sesuatu yang menggunjam dalam sanubarinya. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini As-Syaikh ingin menjelaskan bahwasannya tafawutul ujur, ya, perbedaan pahala, juga perbedaan tad'if, pelipat gandaan, ikhtilaful tad'if, selisihnya tad'if, pelipatan daripada ganjaran, itu ditentukan sesuatu yang ada di dalam hati. Keimanan dan kekokohan dalam al-yaqin yang ada di dalam hatinya. Abu Bakar As-Siddiq tidak ada yang mampu untuk menyamainya. Pada saat manusia semua mendustakan, beliau yang membenarkan. Pada saat sebagian daripada orang-orang yang beriman kemudian kembali kufur dan murtad di saat kejadian Isra Mi'raj, maka Abu Bakar As-Siddiq dengan lantang, dengan tegas mengatakan, siapa yang beritakan seperti itu? Muhammad. Kalau begitu pasti benar. Langsung seperti itu. Sehingga dikatakan As-Siddiq. Yang lain masih menimbang-nimbang. Masa? Masuk akal apa enggak ini? Perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini sesuatu yang mustahil pada masa itu. Dijalankan dalam waktu satu malam. Paling kencang kuda. Dan itu pun harus perjalanan satu bulan. Ini dikatakan dalam satu malam bolak-balik Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masih lagi diangkat ke langit yang ketujuh. Ini kalau bahasa kita ngoyoworo. Ya. Ngibul. Ini hoak bahasa kita sekarang. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak. Siapa yang berkata? Siapa yang memberitakan? Siapa yang berkata? Ini sesuatu yang membedakan Abu Bakar As-Siddiq dengan yang lain. Kalau yang berbicara adalah Muhammad, maka pasti benar. Tidak mungkin salah. Di saat dihadapkan kepada syariat, maka akal diletakkan di belakang sana. Yang pertama adalah syariat di depan. Datangnya dari Rasulullah, syariat. Datangnya dari Allah, syariat. Langsung, ya. Dijadikan ala ra'as wal ain, di atas kepala dan di atas mata kita. Akal belakangkan dulu sana, jauh. Baru setelah diterima, nah, walhamdulillah bisa difahami oleh akal, kalau tidak, akal harus tunduk kepada syariat. Ini yang sepantasnya untuk dilakukan. Dan itu yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-sahabatu halhum mithla man ba'dahum. Sekarang para sahabat, kalau di antara sahabat, di kalangan sahabat, maka Abu Bakar yang paling utama. Maka sekarang, para sahabat secara keseluruhan, dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelahnya. Hal hum mithla man ba'dahum, apakah mereka semisal, sekadar, ya, setara dengan orang-orang yang datang setelah mereka? Ata min ba'di man huwa muta'abbidun ibadat katsirah wa 'azimah. Datang orang-orang setelah para sahabat ini dari kalangan para tabi'in, ya. Abu Utsman misalnya, An-Nahdi, Abdurrahman ibn Mul, itu seorang yang luar biasa ibadahnya. Datang ke Madinah dalam keadaan beberapa saat setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Mukadram. Tetapi terhitung sebagai tabi'in. Uwais al-Qarni, kita tahu bagaimana kisahnya. Tetapi terhitung sebagai tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyab juga demikian kisahnya. Sulaiman ibn Turhan. Al-Muhim, para ulama-ulama yang datang setelah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in memiliki berbagai macam keutamaan-keutamaan yang tiada tara besar dari sisi ibadah-ibadah mereka. Akan tetapi, apakah setara dengan para sahabat? Tidak jawabannya. Lakin takhtalif al-manzilah indallah, berbeda kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang sangat mulia, dia datara kemuliaannya, ya, seorang daripada khalifah, dan yang sebagian ulama sebutkan sebagai khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidun, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kisah daripada kehidupannya, sebagian penulis menulisnya berjilid-jilid. Umar bin Abdul Aziz, karena penuh dengan berbagai macam kisah-kisah yang menakjubkan dalam masa pemerintahan yang sangat sangat singkat, 2 tahun lebih sedikit, tidak sampai 3 tahun masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, tetapi membuat perubahan yang tiada tara, luar biasa, keadilan yang merata. Ada yang kemudian bertanya kepada Abdullah ibn al-Mubarak, siapakah yang lebih afdal, Umar bin Abdul Aziz khalifah ataukah Muawiyah bin Abi Sufyan juga khalifah, sama-sama khalifah ini, mana yang lebih afdal, mana yang lebih afdal? Maka Ibn al-Mubarak menyatakan, wallah, debu yang nempel pada kudanya Muawiyah itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Bukan Muawiyahnya loh, debunya yang nempel. Debu yang menempel pada kudanya Muawiyah di saat digunakan berjihad sehari di jalan Allah bersama Rasulullah itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz wa ahli baitih dan keluarganya. Kedudukan yang tidak bisa disamakan, tidak akan bisa untuk diraih, dikejar oleh orang-orang yang datang setelah. Sesaat kebersamaan Muawiyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sesaat, sedangkan Muawiyah ini adalah tidak sesaat menyertai Rasul, ya. Bahkan dia termasuk daripada katibul wahyi, penulis wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara penulis-penulis wahyu adalah Muawiyah. Waktu sesaat dihabiskan bersama Rasul itu jauh lebih baik daripada seluruh waktu yang ada pada Umar bin Abdul Aziz. Dengan sesaat waktu tersebut, dia menjadi seorang sahabat. Kedudukan sahabat tidak akan pernah bisa untuk dicapai oleh orang-orang yang datang setelahnya. Wa in ja'u bi jami'il amal. Walaupun orang-orang tersebut datang dengan seluruh amal, Anda akan bisa. Ini kedudukan para sahabat. Fa'rifu anhum haqqahum. Sepantasnya untuk kita mengenali hak-hak mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Lakin tahtalif al-manjilah indallah li'anna tab'if mukhtalafun. Li'anna ma fil qalb yakhtalif wa li'anna sawab al-amal fi dhahirih mukhtalaf. Berbeda kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala antara sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya. Karena perbedaan daripada pelipat gandaan tadi. Juga demikian pula hati mereka, kekuatan hatinya, keimanannya, keyakinannya berbeda. Suhabul amal juga berbeda. Tentunya para sahabat langsung mendapatkan tata cara peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka langsung melihat prakteknya. Sedangkan kita tidak. Maka bahkan secara zahir daripada amalan pun berbeda antara kita dengan mereka. Waqad su'ila al-Hasan al-Basri rahimahullah aydan wa huwa az-zahid al-'alim al-ma'ruf lima kana as-sahabah afdal ma'a anna min at-tabi'in man hum akthar minhum 'ibadah. Di saat al-Hasan al-Basri ditanya rahimahullah, padahal beliau ini adalah seorang yang zahid, orang yang zuhud, 'alim ma'ruf, Syighar Tabi'in Al-Hasan Al-Basri, kenapa para sahabat itu lebih afdal daripada tabi'in? Padahal dari kalangan tabi'in ada orang-orang yang jauh lebih banyak ibadahnya daripada mereka. Kenapa para sahabat lebih afdal? Faqala rahimahullah. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, ulaika ta'abbadu wal akhirah fi qulubihim. Mereka itu para sahabat, mereka beribadah dalam keadaan akhirat di dalam hati-hati mereka. Wa haula ta'abbadu wa dunya fi qulubihim. Sedangkan Mereka-mereka ini, yakni para tabi'in, mereka beribadah sedangkan dunia di dalam hati-hati mereka. Ini kata Al-Hasan Al-Basri. Perbedaannya adalah dari sisi hati. Para sahabat melihat satu kemungkaran yang kecil, yang sepele, itu ibarat gunung yang hendak jugruk. Gunung yang akan runtuh. Mengena mereka. Ya. Ini para sahabat terjatuh dalam satu dosa itu takutnya luar biasa. Seperti hendak mati. Bagaimana nanti kalau gunung jugruk menimpa dirinya? Ya, ini gunung itu ibarat daripada dosanya. Bagaimana nanti kalau dosa ini dihisab oleh saya? Bagaimana ini? Sedangkan orang-orang yang datang setelahnya, ya tentunya tidak semua ya, al-muhim mayoritasnya begitu. Manusia datang setelah mereka menyaksikan dosa-dosa dengan berbagai macam dosa-dosa, bahkan dosa-dosa yang besar sekalipun ibaratnya hanyalah seperti lalat yang hinggap di wajahnya yang kemudian dia kibaskan dengan tangannya. Dan ini dianggap perkara yang sepele. Dosa-dosa itu tidak ada nilainya. Ucapan daripada Al-Hasan Al-Basri tadi dinyatakan oleh Syekh Shalih di sini, wa hadza sahih, dan ucapan ini benar. Yani yang mempengaruhi perbedaan kedudukan adalah disebabkan karena perbedaan kekokohan hati dalam keimanan dan keyakinan. Fa inna Allah jalla wa ala lam yabtalin nas bi kasratil amal. Karena Allah jalla wa ala tidaklah Allah itu menguji manusia dengan banyak-banyakan amal. Walakin ibtalahum bihusnih. Tetapi yang diujikan oleh Allah kepada manusia adalah dengan baiknya. Yang paling bagusnya, bukan paling banyaknya. Kalau banyak dan benar, bagus, itu yang paling utama. Tetapi bukan banyak-banyakan. Dan kalau banyaknya itu pun melampaui batas, juga tidak baik. Datang tiga orang kepada Rasulullah SAW. Ingin berjumpa dengan Rasulullah dan ingin bertanya tentang ibadahnya Rasul. Tetapi Rasul tidak ada di situ. Berada di dalam bagaimana begitu. Yang menemui adalah Aisyah. Tentunya di balik hijab ya. Bertanya tentang ibadahnya Rasul. Maka Aisyah menjelaskan ya, dalam kehidupan sehari-hari beliau. Rasulullah SAW demikian, demikian, demikian, demikian. Tidak seperti yang dibayangkan mungkin Rasulullah SAW itu ibadahnya seperti seorang apa istilahnya pendeta begitu di dalam rumahnya ataupun di dalam kuilnya begitu selalu berzikir ya ngukur kentongan begitu. Tidak, ternyata Rasulullah SAW ya setiap harinya beliau juga bercanda dengan istrinya ya, kadang puasa kadang tidak, malam hari tidur beliau, di pertengahan malam baru bangun. Diceritakan apa adanya oleh Aisyah. Maka mereka menganggap perkara sepele sekali seperti itu. Ya, karena memang gambaran mereka ini ingin beribadah dengan ibadah yang paling sempurna. Tiga orang. Menganggap itu masih sangat ringan. Maka mereka mengatakan, siapa di antara kalian yang seperti Rasul? Beliau ini orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau mendapatkan daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak. Maka kita harus lebih baik daripada itu. Nah, ini bahaya. Syaitan masuk dari pintu ini, hulu fil ibadah. Berlebihan di dalam ibadah. Yang satu mengatakan, adapun diriku maka aku akan puasa terus-menerus di siang harinya. Tidak pernah lowong. Tidak akan bolong. Puasa terus setiap hari. Yang satu lagi mengatakan kalau aku tidak akan tidur semalam suntuk, aku akan sholat malam. Kalau sudah masuk malam hari maka sholat terus sampai subuh. Setiap hari tidak akan tidur. Yang ketiga mengatakan kalau aku tidak akan menikah. Lalu kenapa kok tidak menikah? Ya supaya bisa beribadah siang dan malam. Gak berpikir mencari nafkah keluarga. Nah, luar biasa. Ya. Ini sahabat. Yang tentunya mereka sangat ingin kebaikan padanya. Akan tetapi hal tersebut diingkari dengan pengingkaran keras oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai pembelajaran kepada sahabat-sahabat yang lain dan secara umum kepada umat. Sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berlebihan. Sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian tadi yang mengatakan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Sedangkan diriku, aku berpuasa tapi aku juga berbuka. Aku salat malam tetapi aku juga tidur. Dan aku menikahi para wanita. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari golonganku. Kalimat keras ini. Orang yang benci terhadap sunnah Rasul, maka dia bukan golongan Rasul. Jadi ibadah itu tidak dilihat dari banyak-banyakan, akan tetapi dilihat dari benar dan salahnya. Ibtalahum bihusnih liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, atau kematian dan kehidupan, untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik amalannya, bukan siapa yang paling banyak. Sedangkan amalan itu dianggap baik di saat terpenuhi dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Salatul fajri rak'atan, lakinnaha afdal min salatil zuhri. Salat fajar itu dua rakaat saja. Akan tetapi yang dua rakaat ini afdol dibandingkan sholat duhur. Sholat duhur 4 rakaat dilaksanakan di siang hari panas. Sedangkan sholat subuh 2 rakaat saja ringan. Dijalankan pagi hari dingin. Ya. Setelah manusia selesai istirahat semalam suntuk dalam keadaan fresh badan, ringan. Tetapi kenapa kok pahalanya jauh lebih besar? Padahal sholat duhur ini dijalankan dalam keadaan panas, orang selesai kerja, capek dan sebagainya, tentu lebih berat. Dan kok justru 4 rakaat dan nilainya lebih kecil daripada sholat subuh. Karena memang demikian Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dalam setiap daripada apa yang disyariatkannya. Wa hakadza fa inna qillatal 'amal la yadullu 'ala kaunihi laisa maqbulan. Kalau tadi saya menyatakan bahwasannya amalan itu tidak dilihat dari sisi banyak-banyaknya, bahkan sebagian amalan lebih banyak lebih berat tetapi pahalanya lebih sedikit bisa. Demikian pula sedikitnya amalan bukan berarti menunjukkan bahwa amalan itu tidak diterima. Bal qad yakunu al-'amal al-qalil min sahibihi a'dham min al-'amal al-katsir. Bahkan terkadang amalan yang sedikit dari pelakunya itu lebih agung, lebih besar daripada amalan yang banyak. Jadi dia mendapatkan pahala dari amalan yang kecil tadi jauh lebih besar daripada amalan-amalan yang besar, yang banyak dia kerjakan. Karena kita memang tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seandainya, dan itu yang kita harapkan, kita masuk ke dalam surga, ternyata sebab daripada amalan yang memasukkan kita ke dalam surga adalah amalan-amalan yang kita anggap sepele tadi. Amalan sepele tapi kita menjalankan seikhlas-ikhlasnya karena sepele. Ya. Kita bisa dengan keikhlasan yang penuh. Sepele amalannya. Ada sesuatu yang merintangi muslimin dari jalan, dia potong, bismillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masuk surga gara-gara ranting yang dia potong tadi. Ada batu di jalan, dia ambil, bismillah, disingkirkan. Jangan sampai mengganggu orang yang lewat. Dengan hal-hal yang sepele tadi, ternyata dia masuk ke dalam surga. Amalan yang dia bayangkan, nanti misalnya masuk surga karena saya melakukan ini, melakukan itu, amalan-amalan yang besar, ternyata itu tercampur dengan riya, tercampur dengan sum'ah, ya, tercampur dengan berbagai macam kotoran-kotoran ibadah. Sedangkan amalan-amalan yang sepele Allah lipat gandakan, lipat gandakan, lipat gandakan karena keikhlasan dia. Sehingga jangan kemudian ihtiqar, meremehkan amalan-amalan ma'ruf walaupun kecil. La tahqir minal ma'ruf syai'an. Jangan meremehkan perkara yang ma'ruf sedikit pun. Apa yang kita bisa lakukan, dan di saat kita betul-betul bisa menata hati kita seikhlas-ikhlasnya dengan niatan, ya, maka itu kerjakan. Jangan ditunda. Kerjakan walaupun yang sepele-sepele tadi. Kita tahu di saat hati kita betul-betul tertata untuk melakukan satu amalan yang sepele, kerjakan. Sedangkan amalan-amalan yang besar seperti sholat lima waktu ini amalan yang besar. Tetapi terkadang kita melaksanakannya dengan ghaflah, dengan lalai. Seolah-olah itu adalah rutinitas biasa, ya, keseharian kita. Seperti, ya, kurang menyadari, kurang mempersiapkan hati dan sebagainya. Kalau ini kita betul-betul persiapkan hati kita dengan sempurna, maka luar biasa amalan yang sangat besar sholat lima waktu itu. Perkara yang sangat besar, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya itu tadi. Sama-sama orang yang berdiri, bahkan mungkin bersampingan, berdampingan begini dalam sholat dua shaf ataupun dalam satu shaf, ya. Nilainya bisa berbeda antara si Alan dengan si Fulan. Disebabkan karena apa yang ada di dalam hatinya. Seorang di saat dia hendak sholat, dia betul-betul meresapi bahwa ini adalah ibadah yang Allah perintahkan. Dia sadari jumlah rakaatnya sekian. Takbiratul ikram dalam keadaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala terpampang di hadapannya. Setiap kata yang dia lafadzkan, dia resapi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini berbeda dengan orang yang Allahu Akbar. Walaupun terlihat khusyuk secara zahir, ya, tetapi hati siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala yang menilainya. Sudah Allahu Akbar begitu pikirannya ke bengkelnya ataupun ke sana ke sini. Misal ini ya, contoh saja. Pikirannya ke rumahnya, pikirannya ke tempat kerjanya, pikirannya ya safar kemana-mana pikirannya. Bahkan berbicara dengan dirinya sendiri. Ya bisa. Iya apa enggak? Ini yang kita rasakan. Berbeda dengan orang yang betul-betul di saat takbiratul ihram Allahu Akbar sudah hatinya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah di hadapannya. Kira-kira bagaimana? Kalau seseorang ini sedang berhadapan dengan orang yang paling, ini sama makhluk ya, dengan orang yang paling dia segani di hadapannya, ya, tentu dia akan bersikap dengan sikap yang sangat santun, ya, hormat, ya, sangat hikmat. Nah, ini di hadapan Allah Rabbul Alamin, ya. Kalau seseorang bisa menghadirkan hal tersebut, itulah ihsan. Masa Allah di hadapannya. Atau paling tidak dia merasa Allah sedang mengawasi dirinya. Nah, ini baru akan tercipta satu ibadah yang sangat besar, yakni sholat. Bal qad yakun al-amal al-qalil min sahibi a'dham min al-amal al-katir. Ini, amalan yang sedikit itu justru bisa jadi itulah amalan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan yang banyak tadi. Wa hadza huwa alladhi 'alaihi qauluhu huna, dan inilah yang dimaukan oleh ucapan Ubay bin Ka'ab di sini. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khair min ijtihadin fi khilafis sabil wa sunnah. Bahwa bersaja di atas sabil, di atas jalan dan sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi menyelisih sabil dan sunnah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nafkahi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.